Akhirnya Dika pergi jua. Walaupun kau insan istimewa, justru itulah perjalanan takdir. Yang bermula pasti berakhir. Hidupmu memberi rahmah bimbingan dari hari wahyu pertama bertamu hinggalah ke akhir perjalanan waktu. Ya Rasulullah, cinta umat ini tak bisa menandingi teman daerah tinggi yang kau rindui. Dan akhirnya kau pergi jua, karena mati adalah syarat menemui cinta.